Al-Hasan lughatan ma tamilu ilaihi nafsu. Hasan menurut bahasa apa? Sesuatu yang cenderung kepadanya nafsu. Watas tahsinuhu. Dan menganggapnya baik. Wahuwa sifatun musyabbahah. Dan dia sifat musyabbahah. Minal husni. Dari asal kata al-husn. Bimakna al-jamal. Wafil istilah, menurut istilah, al-hasan huwa mattasala sanadu atau isnadu binakli adlin khaffa dhabtuh. An mislihi aw arfa'a minhu wa la yakunu syadzan wa la mu'allalan. Titik. Hadza huwa al-hasan li dhatih. Fal farqu bainahu wa bain as-sahih li dhatih fi tafawut ad-dhabt, fi tafawut ad-dhabt. فراوي الصحيح يشترط أن يكون موصوفا بالضبط الكامل ma la yushtaratu fi rawi al-hasan. Wa in kana laysa 'ariyan 'anil dhabt fil jumlah. Nah, jadi antara hasan dengan sahih bedanya itu dalam hal apa? Tafawut ad-dhabt, selisih kedhabitan. Kalau rawi sahih dipersyaratkan dia harus disifati dengan kedhabitan yang sempurna, seperti dikatakan thiqah, sabtun, amirul mu'minin fil hadis, faq, hujjah, imam, misalnya ini. Sementara rawi hasan tidak dipersyaratkan demikian, walaupun laisa 'ariyan 'anil dhabt, tidak lepas dari dhabt, tetap masih apa? Masih dia dhabit. Paham? Rawi hasan masih dhabit secara umum. Ya. Paham? Tapi tidak sesempurna rawi as-sahih. Andres. Wa ma 'ada dhalik min al-awsaf المشترطة في الصحيح لا بد من اشتراط كله في الحسن لذاته. Yang selainnya, selain masalah kebabitan ini dari sifat-sifat yang dipersyaratkan dalam hadis sahih, itu harus dipersyaratkan juga pada apa? Hasan lidah. Lidah. Nah. فخرج به من كان موصوفا بالضبط الكامل ومن ليس بالضابط ليس بضابط titik ha sehingga dengan ini terbedakan dengan definisi seperti ini akan keluar rawi yang disifati dengan kebabitan yang sempurna itu sahih paham. Keluar juga rawi yang tidak labil. Itu dhaif nanti. Paham? Sehingga hasan itu bainas sahih wa dhaif. Bainan tulis Tenbih. Perhatian. Yang pertama, ikhtalafa al-muhadithun fi ta'rifil hasad. Ila akthar min sittata asyara ta'rifan. Ahli hadis berbeda pendapat dalam mendefinisikan hasad. Sampai lebih dari 16 definisi. وذلك لأن الحسن وسط بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر وذلك أمر نسبي titik. Sebabnya adalah karena hasan itu pertengahan antara sahih dan dhaif dalam pandangan seorang yang memandangi. Nah, dan ini perkara nisbi. Iya enggak? Nisbi. Ya, bagi sebagian melihatnya dia masih dhabit. Sebagian yang lain melihatnya dia tidak dhabit. Paham? Sehingga apa menimbulkan banyak apa pendefinisian. Kalau begitu hasan itu seperti apa agar dia enggak termasuk sahih dan agar juga tidak jatuh pada baik. واختلافهم يرجع إلى اختلاف مرادهم من الحديث الحسن فمنهم من أراد الحسن لذاته ومنهم من أراد الحسن لغيره. Itu sebab perbedaan. Mereka berbeda di dalam memaksudkan yang namanya hasan itu apa. Ada yang maksudnya mereka adalah hasan lidati. Ada lagi yang maksudnya mereka hasan lidati. Sehingga nyampur ini. Paham? Campur. Nah, itu untuk memilah-milahnya perlu tahqiq yang lebih mendalam. Nah, tanbih yang kedua. Al-Hasan rutabun wa darajat. Ba'duhu a'la min ba'd. Kas-sahih. Sehingga Hasan di dari ini pun enggak satu derajat. Dia bertingkat-tingkat seperti hadis sahih yang sebelumnya. قال الحافظ الذهبي في الموقظة في الموقظة nanti insyaallah kita akan bahas juga risalah ini الموقظة ini penting ya, tipis risalahnya tapi bobotnya itu bukan untuk pemula maka enggak kita enggak mulai dari situ. Sebagaimana Nukhbatul Fikr. Dia tipis, tapi buatnya bukan. Ini nanti belajar Ikhtisar al-Hadis baru ke Muqtidah terus ke Nukhbatul Fikr dengan caranya itu Nuzhatul Maut. Belum mengatakan fa'ala maratibil hasan maka tingkat hasan yang paling tinggi adalah Bahaz ibnu Hakim an abihi an jaddih. Wa Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi. Wa Muhammad ibn Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah. Titik, titik, titik. Wa amthalu dhalik. Hukmu al-hasan li dhatih yuhtaju bihi kas-sahih. wa in kana la yalhaqu bihi rutbah rutbatan. Jelas? Hukumnya sama seperti yang saya. Nah, ini dipakai hujah. Ya, diamalkan. Tapi tingkat derajatnya di bawah sahih. Tidak. Baik. Jalankan. Saja yang perlu diketahui. Selesai pembahasan Al-Hasan. Al-Hasan yang dimaksud di sini Al-Hasan apa? Lidatihi. Yes. Sekarang istilah yang ketiga. Apa itu? Al-Ba'i.